Wafi laduni laduni kolla wafi kodni wa kodnil hatu aidun kod hasu aidun kod yafi ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu kajafarin wa khirniqo wa qoronin wa adinin wa lahiki wa syadkomin wa haylatin wa washiki wasman atawa kunyatan wa laqoba wa akhiran da'in siwahu sahiba wa iyakuna mufrodaini fa'adith hatman wa illa atbi'illa dirofdif wa minhu mankulun kafadlin wa asad wa durtijalin kasu'ada wa udat wa jumlatun wa mabimasin rukiba da'in bihoiri tammi da'in bihoiri wa'in da'in bihoiri wa'ihi tamma'u riba wa sya'afil alamidul idofah Ka'ab di syamsin wa abi kuhafa wa wadu li bajil ajnati alam ka'alamil ashkhosi lafdan wa huwa amnindaka ummu iryatin lil akrabi wa hakada tu'alatun li ta'labi wa mitluhu barratu lil mabarrah kada fajari alamun lil fajroh bidali mufrodin mudhakarin asyir bidhi wa dihti ta'alal untak tashir wa danitani lil mutanal murtafi wa fisi wa humadaini wa fi siwahu daini tainid kurtuti wa bi ula ashir li jamin mutlaqo wal madu awla wala dalbuting tiko bil kafi harfan duna lamin aw ma'ah wal lamu in qaddam taha mumtaniyah wa bi huna aw ha huna ashir ila danil makani wa bihil danil makan wa bi huna aw ha huna ashir ila danil makani wa bihil kafasila fil budi aw bi samafuh aw hanna aw bi huna likan tikon aw hinna mausulul asma'il ladil ungtallati wal ya idza matun niyya la tuthbiti bal matalihi aulihi alama wa nunu min wa nunu in tushtat fala malama wa nunu min daini wa taini shudida aidan wa tawidu bidaka kusida jamul ladil ulal ladina mutlaqo wa baduhum bil wawi rafan natoqo billati walla illati qad jumia walla ikal ladina nazran wa qa awaman wa ma wa al tusawi ma dukir wa hakada du inda tayyin zuhir wa kallati aidan ladaihim datu wa maudi'an lati ada dawatu wa mithlu ma da bada mastifhami aw man idza lam tulqa fil kalami wa kullu ha yalzamu badahu silah ala dhamirin la'ikin mustahmilah wa jumlatun aw shibuha alladhi wusil bihi kaman indil ladhi ibnuhu kufil wa sifatun sarihatun silatu al waqanu bi murabil afani qal ayun kama wa uribat ma lam tudaw wa sudru wasliha dhamirun in hadaf wa ba'duhum araba mutlaqan wa fi dal hadfu ayyan dal hadfi ayyan wa iru ayyan yaktafi yustatal wa illam yustatal fal hadfu nazrun wa abaw ayyuhtasal wa fal hadfu falhafu nazrun wa abau ayyukhtazal in saluhal baqili waslin mukmili falhafu indahum walhafu indahum katirun munjali fi aidin muttasilin in intasab bi fi'lin aw wasbin kama narju yahab kadaka hafu ma bi wasin khufida ka anta qadin ba'da amri min qada kadalladhi jurra bi mal mausula jar kamurra billadhi marartu fa huwa bar alharfu ta'rifin awil Al-harfu ta'rifin awil lamu faqad fanamatun arafta qul fihin namat faqad tuzadu laziman kalati wal ana wal ladina tumallati walitirorin kabanatil awbari kadawati tanaf saya qaisu sari wa badul alami alihi da qawla lilamhi maqad kanan hunukila kalfadli wal harifi wan numani fadikru da wa hatfu husiyani faqad yasiru alaman bil walabah Ya. Wa qad yasiru alaman bil khalaba mudafun mudafun aw masubu al kalaqaba wa hasa alzi intuna di aw tudif aw di bawi khairi hima qatan hadif mubtada un zaidun wa khairun mubtada un zaidun wa adirun khabar in qulta zaidun adirun mani tadar wa awwalun mubtada un wa tani fa'ilun inna in wa ilun inna si asarin di asarin dani waqis Waqis wa kastifa min nafiu wa qad yajuzu nahu fa'izun ulu roshat wa thani mubtadan wa dal waslu khobar in fisi wal ifrodi tibkon istakor wa rofa'u mubtadaan bil ibtida kaza ka rofu khobarin bil mubtada wal khobaru juz'ul mutimul fa'idah kallahu barun wal ayadi syahidah wa mufrodan yati wa yati jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqatlah wa intakun iyahu ma'na niktafa biha kanutkillahu hasbi kanutkillahu hasbi wa kafa kanutkillahu hasbi wa kafa wal mufradul jamidu farihun wa in yushtaqo wa huwa du fahuwa dhamirin yushtaqo fahuwa dhamirin mustaqin wa abrizanhu mutlaqan wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala malaysa ma'nahu lahu muhassala wa akhbaru bi dharfinahu bi harfi jar nawina ma'na Nawina makna kainin awis takor. Ya, sahabatik. Wa abrizanhu mutlaqan haithu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Ya, Hamzah di Arabza. Wa abrizanhu. Wa harfu aslin. Wa wu izahiyah. Ya. Abdizan hu fi'lu amrin mabniun ala al-fathi litisalihi binuni taqidil khafifah. Fa'iluhu. Fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban tadru anta wal ha dhamir mustatirun mabniun ala dhammi fi mahalli fi mahalli nasbin maf'ul bih. Mutlaqa. Mutlaqa hal. Ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhamir akhirih. Haitsu dhurafu dhurafu makanin mabniun ala dhammi. Wahum mudhaf. Ya. Tala. Fi'lu mad mabniun ala al-fatha muqaddarah ma'ana mizuriya at-ta'adzur. Wa fa'ilu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila al-khabar. Wal jumlah fi mahal jarrin bil idhafah. Ya, atau mudhaf bil mudhaf, mudhafun ilaih. Terus ma ismu mausulin mabniun ala as-sukun fi mahal nasbin maf'ul maf'ul bih. Laisa laisa fi'lu mad naqis min akhwati kana tarafu al-isma tasbihu al-khabar mabniun ala fathi la mahalla min i'rab. Ma'nahu ismuha marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah muqaddarah al-alif manamizuri at-ta'adzur wa huwa mudhaf wal ha dhamir muttasil mabni ad-dhamm fi mahalli jar mudhaf ilayh lahu lahu jar majrur allam hafu jarin wa ha dhamir mustatir dhamir muntasil mabniun ala ad-dhamm fi mahalli jarin bilam wal jar majrur mut'alliq bi muhassala al-ati muhassala hassala khabar laysa mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhamir ala akhirih. Ihsan, apa maknanya Hasan? Wa abrizahnu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Dan tambahkanlah dhamir mustaqim secara mutlak. Suaranya. Dan tambahkanlah dhamir mustaqim secara mutlak. Ya. Ketika ya terus ketika mubtada itu mengikutinya. Apabila mubtada itu mengikutinya. Mengikuti apa? Apabila khobar tidak mengikuti makna mubtada. Kurang pas, ganti. Apa, mananya? Dan tambahkanlah dhamir mustaqim secara mutlak ketika khobar tadi terletak setelah mubtada kedua. Apabila khobar itu mengikuti mubtada yang maknanya tidak diperuntukkan untuknya. Ya, mutlaqo. Apa maksudnya mutlaqo, abrizan mutlaqo? Secara mutlak dalam arti ketika dikhawatirkan tersamarkan atau tidak dikhawatirkan tetap harus ditambahkan. Iya. Wajib dhamir mustaqim itu ditambahkan ketika khabar itu tidak diperuntukkan untuk pemiliknya. Wajib untuk dhamir mustaqimnya ditambahkan ketika khabar tidak diperuntukkan untuk mubtadanya. Secara mutlak apakah dianggap aman dari adanya kerancuan ataupun tidak. Ya, terus apakah dalam hal ini ada khilaf atau tidak? Secara mutlak ada khilaf enggak? Ada ya. Khilaf. Apa? Bagaimana khilafnya? Kufiyun membolehkan dua ketika mazhab Kufah bagaimana? Membolehkan ketika aman dari lafz membolehkan dua perkara. Ya, ketika aman dari lepas maka diperbolehkan dua sisi, yaitu apa? Memunculkan, menampakkan dhamir mustaqimnya atau menghilangkan. Seperti dalam contoh Zaidun Amrun Daribuhu. Zaidun Amrun Daribuhu Hu. Zaidun Amrun Daribuhu Hu. Boleh dibuang apanya? Huanya. Kenapa? Karena hukum asal khobar. Ini aman enggak dibuang ini? Zaidun Hindun. Zaidun Hindun. Nah, itu malah enggak boleh dibuang itu. Kalau yang dimaukan yang memukul Zaid. Contoh lain, yang lain geralat contohnya Zaidun. Zaidun Hindun. Hindun. Daribatuhu. Daribatuhu. Hua. Hua. Iya. Itu enggak? Daribuha. Hu. Gitu kan. Zaidun Hindun. Daribuha. Hu. Iya kan? Betul gak ya? Yang aman dari apa tadi contoh? Labus. Ya tadi. Zaidun Hindun Daribatuhu.